bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Bersamamu ku perlu Yesus di hidupku.